Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan kasus dipenjarakannya seorang pengusaha di Surabaya akibat tidak mampu membayar 53 karyawannya sesuai dengan upah minimum. Sanksi pidana kepada pengusaha itu adalah yang pertama di Indonesia. Seharusnya, kasus seperti itu diselesaikan melalui pembicaraan bipartit atau melalui pengadilan industrial, bukan dikriminalisasikan. Apalagi ketidakmampuan membayar upah minimum itu bisa jadi dilakukan ketimbang melakukan PHK yang malah membuat bangkrut perusahaan akibat pesangon yang sangat besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Ya, begini. Yang pertama ya, kita mesti memahami bahwa pengusaha di Indonesia itu 99% jumlah pengusaha adalah UKM-UMKM. Nah, jadi artinya ya, sekarang yang paling banyak adalah pengusaha itu adalah UKM. Nah, UKM ini hampir dapat dikatakan hampir 100% tidak pernah bisa membayar UMP. Ya, karena UMP itu terlalu besar. Hampir ya. Nah, mungkin kalau yang daerah-daerah yang kecil bisa saja mereka bayar. Ya. Nah, jadi sebetulnya ya, kalau siapa yang salah adalah karena ini Undang-Undang 13 itu mengatakan, ya, undang-undangnya ada, bagi siapa saja yang membayar di bawah upah UMP itu kena sanksi pidana itu. Ya, itu ada undang-undangnya. Namun dalam kenyataannya, kalau lebih daripada 51% pengusaha tidak mampu untuk membayar, biasanya itu undang-undang itu yang salah gitu. Mengapa bikin undang-undang ya membuat di atas 50% tidak mampu tapi itu dibuat gitu. Nah, itu kan salah undang-undang itu. Dan yang kedua, provinsi atau pemerintah menaikkan UMP dengan begitu besar itu tanpa mengkaji gitu, yang mampu dan yang tidak mampu disamaratakan. Ini kesalahan yang kedua. Seharusnya pemerintah itu dapat mengkaji, yang besar bayar besar, yang tidak mampu bayar sesuai kemampuan. Ini jelas Bapak Presiden mengatakan pada waktu Munas Apindo itu sangat jelas, clear. Dikatakan bahwa yang besar bayarlah biar besar, yang sedang bayar sedang, yang kecil bayar kecil. Nah, tetapi itu kan para presiden berbicara kan hanya secara makro. Harusnya menteri-menteri menyimak kata-kata itu untuk diterapkan di dalam pasar. Karena pasar ini sangat jelas UKM tidak mungkin mampu. Kalau semuanya UKM itu yang tidak mampu harus masuk penjara, itu bukan ratusan UKM, puluhan juta pengusaha UKM itu tidak mampu. Artinya, pemerintah harus menyiapkan penjara yang begitu besar. Ya, supaya semuanya jangan tebang pilih. Yang satu dimasukin, yang lain bebas. Kan nggak bisa gitu. Ya, nah, jadi pemerintah, ya, saya tidak mau menyalahkan Mahkamah Agung. Tapi saya mau memberitahu kepada Mahkamah Agung, tolong buka mata selebar-lebarnya, periksa sedalam-dalamnya, kaji sematang-matangnya untuk memutuskan suatu perkara. Jangan sampai keputusan ini ya tebang pilih. Coba kita lihat di semua ITC di Indonesia, tidak ada penjaga toko yang dibayar UMP. Kita melihat di pasar-pasar tradisional, tidak mungkin mereka dibayar UMP. Itu mudah sekali. Comotinnya satu-satu semuanya. Lihat, langsung dipenjarahin. Tidak mungkin gitu. Kalau lebih daripada 51% yang ada, itu adalah undang-undangnya harus dirubah. Kalau nggak dirubah ya, ini presiden buruk bagi negara. Diketawai oleh lain orang. Coba kita bagi contoh. Satu sekolah, kalau 90% murid tidak lulus, yang salah muridnya apa gurunya? Contoh yang paling mudah. Pas seorang guru mengajar, ya 90% kagak lulus. Ini kan sama. Bikin undang-undang membuat 99% tidak bisa bayar UMP. Tapi sekarang itu masalah. Nah, kita sebagai Apindo telah berulang kali meminta kepada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator, kepada Presiden, agar supaya padat karya dan UKM dibedakan dengan padat modal. Yang besar padat modal silakan, mereka boleh membayar 5 juta, terserah, karena mereka mampu. Selain itu Pak, banyak pihak juga mengkritisisasi mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak relevan. Bagaimana menurut Bapak? waktu saya bertemu dengan Bapak Presiden, itu diminta untuk dikaji oleh 5 universiti besar, 5 universitas yang besar. Tolong dikaji. Setelah dikaji, 5 universiti itu mengatakan ini sudah tidak sesuai, harus diroba. Jadi bukan Apindo saja, satu. Kedua, dari Menaker memberikan kepada LIPI ya untuk dikaji, disurvey apakah perlu diroba. Kaji LIPI menyatakan harus diroba. Sedangkan semua serikat pekerja tidak suka akan undang-undang ini. Mereka pun tidak mau, makanya mereka sudah berapa banyak ada di Mahkamah Konstitusi undang-undang 13 ini. Sudah lebih dari 3 Mahkamah Konstitusi memutuskan yang berbeda dengan undang-undang 13. Artinya serikat pekerja tidak suka, universiti tidak suka, LIPI juga sudah mencapai tidak suka, Apindo kita pengusaha juga tidak suka. Seharusnya ini sudah harus diroba. Namun, Bapak Presiden mengatakan kepada kita, tolong kalau bisa dipartit dulu setelah beres saya ini kan. Jadi Presiden meminta Serikat Buruh dengan Apindo untuk berunding dulu begitu. Nah ini ya kita sampai sekarang buntu di perundingan RKS ini. Jadi saya berpikir sampai tahun 2014 tidak bakal ada perubahan Undang-Undang 413. Harus tunggu pemerintahan yang baru. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.